Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala al-musannif hafizahu Allah ta'ala wa ra'ana fa'ana bi ulumil dharin. Amin ila qawlihi. Al-hath ala talabil ilmi. Ya. Al-hathu ala talabil ilmi. Anjuran untuk menuntut ilmu. Faedah yang pertama. Ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jalisul ulama, duduklah dengan ulama, wazahimuhum biruqabikum, dan dekatilah mereka biruqabikum dengan apa ini, lutut-lutut kalian, dan dekatilah mereka dengan lutut-lutut kalian. Fa inna Allaha yuhyil qulubal maitah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil arda biwabilis sama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi biwabili sama dengan curahan hujan. Di sini bab menjelaskan tentang anjuran untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang nyuruh kita untuk duduk-duduk dengan ulama. Jalisul ulama, bukan ijlis. Kalau ijlis, jalasa ijlisu, ijlis, duduklah dengan ulama. Tapi pakai kalimat jalasa yujalisu. Sudah belajar sorong? Hamzah tasrifiyah kan? Wazan fa'ala yufa'ilu yadullu alal musyarakah bainal. Nih, menunjukkan arti antara musyarakah, adanya kesekutuan antara dua orang. Paham? Jadi dua saling duduk berduduk. Saling duduk. Duduk dengan ulama, dekat dengan ulama. Bahkan wazahimuhum biruqabikum. Kalau bisa itu, ini istilah saja, kinayah untuk dekat gitu. Dan dekat zahimuhum, dekatilah ulama itu, mereka itu biruqabikum, dengan ini lutut kalian. Jadi lutut dengan lutut ketemu. Ya bukan berarti makna hakikoh, bukan berarti langsung ketemu lutut gitu ya kan. Maksudnya dekat. Makanya sebenarnya dianjurkan kalau majelis ta'lim itu dekat-dekatan, bukan jauh sana gitu harusnya. Tapi ini udah pas sudah. Malah dianjurkan jangan ada yang sub 2, sub 1 kembali ke gitu. Namanya adalah halqoh. Paham? Halqoh. Tapi ala kuliah enggak apalah karena ini banyak gitu. Kalau banin yang lebih suka lebih dekat. Kadang mengikuti hadis ini. Mengapa kok kita dianjurkan duduk dengan mereka, Beb? Fa innallaha yuhyil qulubal maita. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Hati yang mati bisa hidup lagi kalau dia itu duduk dengan ulama. Dikiaskan oleh Rasul seperti Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang gersang biwabilis sama, dengan curahan hujan. Faham? Nah, ya. Nomor 2. Qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, ta'allam, belajarlah. Ini kalau bisa dihafalkan nih. Minggu depan natanya nih, syair ini. Sama nomor 3 itu. Ini bagus, paham? Penting, ini syair terkenal. Ta'allam, belajarlah. Alaisal mar'u yuladu aliman, maka seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Ta'allam, belajarlah. Alaisal mar'u yuladu aliman, maka sesungguhnya seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Ada lahir langsung jadi ahli tafsir gitu? Tidak ada. Suruh belajar. Walaisa ahlu ilmin kaman huwa jahilu, dan tidaklah orang yang mempunyai ilmu itu sama dengan orang yang bodoh. Sama? Sama enggak? Walaisa ahlu ilmin Dan tidaklah orang yang mempunyai ilmu itu kaman huwa jahilu, seperti orang yang bodoh. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu, dan sesungguhnya besarnya suatu kaum la ilma indahu, yang tidak ada ilmu di kaum tersebut. Dan sesungguhnya besarnya suatu kaum la ilma indahu, yang tidak ada ilmu bagi kaum tersebut. Shaghirun, kecil. Idza taffat 'alaihi al-mahafilu, jika bertemu dengan rombongan yang lain. Jika dia bertemu dengan rombongan kaum yang lain. Taffat bertemu. Suku Melayu sekarang ini lagi naik daun. Suku Melayu. Kenapa? Kenapa bisa? Karena ada Ustaz Abdul Somad. Iya. Tahu Ustaz Abdul Somad? Ustaz Abdul Somad Melayu, bukan baru Riau. Ana mau nanya kalian. Jujur aja. Ustaz Abdul Somad tuh ganteng apa tidak? Enggak kan? Ini bukan ana yang ngomong, beliau sendiri. Enggak. Kata beliau, udah jelek, pesek, hitam, kecil, hidup lagi. Nah. Ada min tawadu'ihi, dari ketawaduan beliau. Tapi subhanallah, jelek-jelek gitu seluruh dunia ngefans sama beliau. Iya. Benar kan? Siapa itu senang ceramah, dengar ceramah beliau. Bagus. Itu. Jadi terangkat Melayu. Alim, beliau alim. Kita lihat sendiri ceramah-ceramah beliau. Fahim? Jadi kaum Melayu itu terangkat dengan adanya pakar alim dari Ustaz Abdus Somad. Coba seandainya Ustaz Abdus Somad tidak ada, mungkin enggak terdengar mungkin orang Melayu. Paham? Ustaz Abdus Somad, Masya Allah. Malah anda lihat di YouTube-nya itu ada orang bertanya sama beliau, Ustaz, boleh enggak anda berimam dengan antum? Betul dia. Yang tanya perempuan. Ustaz Abdul Somadnya pinter. Oh, saya sudah ada makmum, katanya. Yang putrinya, yang perempuannya pinter juga. Tapi kata antum kan Ustaz, makin banyak makmumnya makin afdol, katanya. Berebut ya. Makin banyak makmum makin afdol, katanya. Pahamin deh. Nah, itu Masya Allah, beliau ngasih kita wejangan. Makanya kalau kalian nikah itu cari yang soleh, jangan cari yang wajahnya gantengnya, janganlah cari yang terlalu ganteng, nanti dikira dia pakai pelet. Tahu ya, makmu kebubuk dapat yang awal. Tapi jangan pula cari yang jelek, nanti bawa kondangan malu. Yang sedang-sedang saja. Paham? Khairul umur awsatuha, sedang-sedang saja. Cari yang sederhana. Cari yang sederhana. Hidup apa adanya. Jadilah kalian orang yang menerima calonmu apa adanya. Hidup sederhana. Oh, kekanda, sebelum kita melakukan akad, maukah kau hidup denganku ini sederhana? Siap, Adinda. Kita mulai dari nol ya. Oke, siap dari nol. Emang ada tabib dari sekarang cowok mau dari nol? Ah, ada banyak di pom bensin. Tahu pom bensin? Dimulai dari nol ya pak. Paham? Tuh ada guyon aja, guyon ya. Jangan kali nyuruh anak nikah sama pom bensin. Tapi kalau orang soleh tidak ada salahnya kan? Ana pernah ketemu ustad dia jualan bensin. Orangnya alim, nggak jadi masalah. Ah, itu dia. Orang Melayu terangkat dengan adanya orang Ustaz Abdul Somad. Ada nama gurunya Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Namanya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Orang Sambas. Imam di kota Mekah. Gurunya Nahdlatul Ulama, gurunya pendiri NU. Pendiri NU namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, gurunya namanya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Orang Sambas terangkat. Paham? Terkenal di mana-mana. Coba enggak ada Syekh Ahmad Khotib Sambas? Mana orang Arab tahu ada kota Sambas di Kalimantan Barat? Iya. Yuk ke Sambas, bubur Sambas kan ada. Ada orang Sambas di sini. Siapa orang Sambas? Enggak ada. Di kelas ini. Ada mana? Hah? Marit. Ada bubur Sambas namanya. Iya, mana orang Arab tahu bubur Sambas? Tapi karena berkat ada beliau, jadi terangkat kota Sambas. Paham? Misal-misal contoh orang Dayak. Orang Dayak kalau enggak ada ulamanya, ya enggak bakalan terangkat. Tapi karena ada ustadznya, ada syekhnya, ada kiai, jadi terangkat, terhormat mereka. Paham ini? Itu syair yang kedua. Yang ketiga, qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu hadhil abyad. Imam Syafi'i berkata melalui bait-bait yang akan berikut ini. Ini perkataan Imam Syafi'i. Man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang tidak merasakan dhullat ta'allum, hinanya belajar, sa'atan, satu saat saja. Barang siapa yang tidak merasakan hinanya belajar satu saat saja, tajarra dhullal jahli tula hayati, maka dia akan merasakan dhullal jahli, hinanya kebodohan, tula hayatihi, sepanjang hidupnya. Jadi belajar itu kan hina, iya enggak? Belajar itu hina harusnya. Dipukul guru, salah dipukul, disuruh ngafal, enggak hafal disuruh berdiri, hina enggak? Malu kan? Cuma berdiri, disuruh bersihin kamar mandi, tidur pada waktunya subuh-subuh, enak-enak tidur dibangunin. Tadi malam anak ke pondok jam setengah dua. Tahu enggak tahu ini? Motor kan anak taruh situ, habis ngajar tadi malam. Anak kekakap, motor anak taruh sini. Paham? Jadi bangun setengah dua pada tidur deh kan. Begitu anu dibangunin, duduk-duduk bentar di sarpam, bangunin, enggak ada tidur. Itulah belajar itu hina. Makan di luar makan enak, makan ayam, KFC, Rocket Chicken. Kalian di sini makannya tahu tempe. Udah gitu dibelah dua gitu. Iya. Yeah. Tahu tempe enggak di sini? Dibelah dua? Enggak. Tempenya digoreng ya. Goreng, enak masih. Kalau anak Ustazah Sri tanya, anak-anak zaman dulu itu kita makan tempe rebus. Itu seperti enggak dimasak deh itu. Tahu tempe rebus. Tempe direbus saja, enggak digoreng, minyaknya enggak ada. Itu. Ada ikan, tapi ikan subhanallah enggak bisa dimakan. Masih enggak tulang semua di sini. Udah tahu anak ikan apa, udah itu enggak disiang lagi. Ya, enggak disiang, apa insangnya enggak dibuang. Pokoknya asal masak ya. Paham ini? Enggak. Ada sambalnya, ada sambal, tapi sambalnya pahit. Malumlah yang masak laki-laki. Akhirnya yang perempuan banat dalwa protes. Apa anak bani ini tak bisa masak katanya. Masak sambal bukan pedas tapi pahit katanya. Anak bani pun jawab, kau ini dikasih makan bah rewel mak. Kalau tak mau masak seorang ya kan. Disuruh masak tak mau. Ya tak usah lah, biar bani lah masak katanya. Giliran dimasakin protes. Malam ada aja ceritanya. Hina. Siapa bilang enggak hina? Makan enak kita enggak makan kan. Dulu kurus. Rata-rata ustaz-ustazah itu kurus-kurus semua waktu mondok. Kurus sana, tinggal kulit aja yang berbalut tulang. Ada itu di foto. Ya, foto anak kurus dulu. Ini enggak ada cekung, matanya masuk ke dalam. Pokoknya jelek banget dulu. Kayak Ustaz Abdul Somad dulu. Kurus, kecil, ceking, jerawat, pesek, hitam, hidup lagi. Tapi subhanallah tenaga anak kuat. Kalau disuruh angkat koper, wah. Jadi istimewa betul anak dalwa banan. Jadi mereka pulang itu kopernya diangkat sama anak banin. Diangkat, tapi menyiksa. Mentang-mentang diangkat sama anak banin, isinya itu besi semua. Daster besi, gamis besi, jilbab besi. Koper kecil gini, beratnya minta ampun. Udah gitu ngomel-ngomel lagi. Nah, begitu turun kapal, kita capek, haus ini, dimarahin. Mana koper aku ini, lama benar kau nungun kan? Mending gak kau nih ngasih aku esnya. Ini tada. Panas-panas diomen lagi. Itu hina. Siapa bilang gak hina? Tapi itulah kata Imam Syafi'i. Yang tidak mau merasakan hinanya belajar, enggak mau merasakan hinanya belajar, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan. Dan belajar tuh enggak ada yang mulia loh. Siapa bilang ente mau dihormatin ketika belajar? Hatta ente syarifah. Ada syarifah di sini. Hatta ente syarifah. Ente sadah syarifah. Anak punya guru bilang syarifah ente tempel dulu di gerbang. Oh, sekarang anak mau belajar. Diambilnya nanti kalau udah pulang libur udah selesai baru ambil. Ah, mana syarifah anak? Ambil sini. Pakai lagi magum syarifah. Di sini lepas dulu magum syarifahnya. Maksudnya apa? Kadang tuh syarifah itu merasa, "Oh, anak kan syarifah, masa ada gitu." Enggak. Paham? Harus hina, belajar itu harus hina. Mau mulia nanti kalau sudah sukses. Nanti dimuliakan orang. Nanti sekarang ini kita hina dulu. Sekarang ini kita hina dulu, suka nyuci. Iya. Yeah. Anak pernah ngajar di Cirebon para syaraif 6 orang. Wah, ini top-top nakal ya. Di Pondok Cirebon 6 orang syaraif tetap suruh nyuci, membersihkan belanga, ya, nyapu. Beb, kami ini syarifah, beb, masa disuruh nyapu, beb, hatta ini syarifah. Nah, suruh nyapu ini itu memang harus begitu. Wa man fatahu ta'limu waqta syababi, berikutnya. Dan barang siapa yang kehilangan, at-ta'lim, belajar, waqta syababihi, waktu mudanya. Barang siapa yang kehilangan masa belajar di waktu mudanya, ya, waktu mudanya enggak digunakan belajar, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi, maka takbirkanlah atasnya arba'an, 4 kali takbir, li wafatihi, karena wafatnya. Nah, fakabbir, maka takbirkanlah alaihi kepada orang itu arba'an, sebanyak 4 kali, li wafatihi, karena kewafatannya. Orang sudah masa mudanya enggak digunakan untuk belajar, maka inti sholat mayat ganda. Ini beliau Imam Syafi'i bilang, wakabir alaihi arba'an, 4 kali takbir. Sholat jenazah berapa kali takbir? 4 kan? Allah, benar-benar ya 4 takbir. Hah? Jangan pula salat jenazah inti rukuk sujud nanti. Ada itu di Bangil pernah kejadian dulu. Lupa dia, disuruh jadi imam. Begitu disuruh jadi imam, dia salat jenazah, pakai ruku, pakai sujud. Wa makmumnya ngikut aja. Begitu selesai, "Pak Ustaz, ini kan salat jenazah, kok pakai ruku, pakai sujud?" Baru sadar. "Oh iya ya, kan salat jenazah. Masa ruku sujud?" Disuruh ngulang malu, kan ana ustaz gitu deh. "Gimana Pak Ustaz?" "Oh, ana ruku, ana sujud nih istimewa. Kenapa? Ini mayit ini banyak dosa, makanya ana pakai ruku, pakai sujud," gitu deh. Ya. Tidak ada sholat jenazah, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Nah ini, kalau sudah mayit itu, ada manfaatnya mayit? Kan tidak ada. Mayit sudah tidak ada manfaat. Bergerak aja tidak bisa, apalagi memberi manfaat. Kecuali mal jariahnya. Lah, anak muda, orang yang tidak menggunakan mudanya untuk belajar, berarti dia seperti mayat berjalan. Kenapa? Kok bisa dikatakan mayat berjalan? Ya dia hidupnya tidak ada manfaat. Hidupnya enggak ada manfaat. Iya. Makanya seperti mayat. Ya udah ente takbirkan. Ente takbirkan dia 4 kali. Maksudnya di sini bukan makna hakikoh kinayah. Maksudnya orang yang tidak menggunakan masa mudanya untuk belajar, maka dia sama seperti mayat berjalan. Hidupnya itu tidak ada manfaatnya. Maka beruntunglah kalian. Ini masa muda kalian gunakan untuk belajar. Berapa umur kalian? 15, 16, 17 kan? Hah? Oh, masih unyu-unyu ya. 14. Anak kira 15, 16, 17. 15 ke bawah berarti. Anak-anak SMP. Masih unyu-unyu. Waktu muda itu sampai umur 25. Berarti kalian masih ada waktu 12 tahun lagi lah mungkin belajar. 12 tahun lagi belajar di pondok, jangan keluar. Paham? Lama abis, 12 tahun. Tak sabar nak nonton Upin Ipin tadi. Nanti udah jadi ustazah baru nanti terserah mau nonton Upin Ipin ke Adudu ke Boboiboy ke Serainte lah mau ngapa ya kan. Paham? Sekarang ini waktunya hina, belajar dulu yang hina. Paham? Hayatul fata, kehidupan pemuda itu wallah demi Allah bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Kehidupan pemuda itu hanya diwarnai dengan ilmu dan takwa. Itu kehidupan pemuda. Ilmu takwa. Ya, enggak ada bersolek, berdandan itu enggak ada. Mau jadi Miss Universe, nyanyi-nyanyi. Ada? Ikut itu yang Kalimantan Barat, siapa itu? Orang bawah pula tu dekat rumah. Perempuan. Tahu ente? Siapa itu yang ikut ini, yang dangdut-dangdut itu? The Academy ya. Dangdut Academy 2. Orang Pontianak Timur. Siapa namanya? Pak. Awal-awalnya booming. Wow. Orang offense sama dia sampai meninggalkan sekolah. Iya kan? Meninggalkan sekolah ini itu. Ditonton seluruh Indonesia. Solek lah dia. Dandan ya. Habis itu sekarang tenggelam. Iya, tenggelam. Kasihan. Belajarnya ditinggalkan untuk kenikmatan yang bersifat semu sementara. Paham? Dulu ada itu. Siapa yang itu? X Factor ini. Fatin ya. Fatin. Oh, dieluk-elukan orang sampai meninggalkan masa belajar. Sekarang sudah enggak booming lagi. Itu dunia. Dunia itu enggak selamanya kalian di atas. Enggak selamanya kalian di atas. Dan di atas itu hanya sebentar. Iya, di atas itu hanya sebentar. Makanya kehidupan anak muda itu hanya dua saja. Ilmu dan takwa. Idza lam yakuna, jika tidak mempunyai keduanya itu, tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai takwa, la tibara lidzati. Tidak ada artinya zat pemuda itu. Tidak ada artinya zat pemuda itu. Kalau kalian la tibar lidati, tidak ada artinya zat pemuda itu. Kalau kalian masa muda kalian tidak kalian warnai dengan ilmu dan takwa, maka siap-siaplah kalian menatap masa depan dengan penuh kehancuran. Allah, anak kesian anak-anak muda khususnya di kota Pontianak. Kemarin heboh sampai satu Indonesia heboh. Tahu kalian? Enggak tahu ya? Dua anak muda-mudi, bukan muda-mudi, mudi-mudi, perempuan, anak muda umuran 15 tahun seperti kalian, waktu Car Free Day hari Ahad kemarin, Car Free Day, pakai baju tidak senonoh, baju pornografi, jelas ya, pornografi, dan dia berjalan dengan santainya di Masjid Mujahidin. Muda ini jelas, pokoknya gambar tidak senonoh lah, nanti nggak usah bayangin, pokoknya nggak bagus. Sampai Pak Tarmizi itu geram. Seluruh Indonesia masuk Indozone. Indozone ID. Indozone ID ini situs berita terpopuler di Indonesia. Jadi Sabang sampai Merauke ngeliat. Gua geram semua anak. Ya Allah, anak muda. Ketika ditanya, anak gak tahu ini gambar pornografi. Masa gak tahu? Jelas sudah gitu. Ada laki, ada perempuan melakukan perbuatan yang gak senonoh. Itu kemarin. Ahad kemarin. Car Free Day kemarin. Perempuan dua orang. Iya, banyak sudah. Sekarang ini yang kekurangan bahan tuh bajunya perempuan. Dan anak sangat sedih. Kalau laki-laki tertutup pakai celana panjang, pakai jaket lengkap, pakai kupluk loh, kayak topi ini itu. Perempuan kayak kekurangan bahan kayak. Dikasih bahan yang bagus disobek sama dia celananya. Pakai baju yang segini-segini, pakai baju setengah jari. Habis itu rambut diurai-urai. Ngajam kayak kuntilanak nih. Masa muda seperti itu, belajar enggak? Ente lihat anak-anak muda zaman sekarang yang SMP, SMA di luar. Mereka datang ke sekolah itu bukan untuk belajar. Enggak ada. Saya niat ke SMP 09 belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Niat dah. Begitu sampai di kelas berubah niat dia kan. Ribut. Iya enggak? Waktu SD ente gitu dulu. 6:30 datang ke sekolah, sampai ke sekolah main guli ya kan. Iya gak? Dia jajan mainan. Pokok nengok ya, ya. Nanti istirahat beli ya. Gak ada yang belajar, gak ada. Kalau kalian kan di sini sambil nunggu ustadznya belajar, itu belajar. Kalau di luar enggak ada, apalagi SMA. SMA udah betul-betul rusak sudah. Paham? Di luar itu TK, SD, SMP, SMA, kira-kira jawab dengan hati nurani kalian. TK, SD, SMP, SMA, mana yang paling nakal? Di luar. SMA ya. Yang membangkang orang tua, rambutnya panjang, mulai merokok, tak pakai baju, mulai pacaran, na'udzubillah sampai berzina. Umuran berapa? SMA apa TK? SM? SMA. Tapi kalau di pondok, yang paling nakal yang kelas berapa? Ibtidaiyah, tsanawiyah, apa aliyah? Yang di pondok. Hah? Di sini cuma apa? Tsanawiyah, aliyah ya. Yang paling nakal tsanawiyah apa aliyah di pondok sini? Hah? Tsanawiyah. Berarti nakal. Itu tsanawiyah kan? Di pondok itu kebalikannya. Yang nakal itu cuma ibtidaiyah, ibtidaiyah. Makin naik tsanawiyah, makin soleha. Makin naik aliyah, tambah soleha, ya kan? Itu tidak aja yang nakal. Kalau di luar enggak, makin naik makin nakal. Makin banyak mantan-mantannya. Makin kuliah makin belonggok mantannya. Tapi kalau pondok enggak, makin naik kelasnya makin soleha. Begitu keluar pondok, berebut orang kan nak jadi mantu. Iya enggak? Benar enggak? Kan enggak perlu mikir-mikir lagi. Oh, namanya Fatimah. Keluaran mana? Ma'had Darun Na'im. Bismillah, enggak perlu istikharah lagi. Ustazah. Itu anak pondok. Paham? Itu namanya anak pondok. Ya. Ya. Nomor 4. Itu suruh masuk ini. Suruh masuk. Sini, sini. Pilah dikatakan. Man lam yata'allam fi sigharihi lam yataqaddam fi kibarihi. Barang siapa yang tidak belajar di masa mudanya, lam yataqaddam fi kibarihi, maka dia tidak akan maju di masa tuanya. Ya. Barang siapa yang belum belajar di masa mudanya, maka dia tidak akan maju di masa tuanya. Enggak belajar masa muda, enggak maju masa tua. Wahai anak-anakku sekalian, walaupun anak belum punya anak kandung. Nah. Adik-adik lah. Kalian ini selamanya tidak akan menjadi anak kecil. Ya, tidak selamanya. Dulu Ustazah Sri sama seperti kalian. Umur 14 tahun, suka main karet. Ya. Satu. Coba tanya. Semua Ustazah Sri tanya. Dulu umur 14 tahun Ustazah masih suka main-main. Main tabak, ya kan? Wah, loncat-loncat ada itu. Paham ini? Dulu. Tapi sekarang sudah jadi pemimpin, sudah punya keluarga, sudah punya umat. Pemikiran itu tidak selamanya menjadi anak kecil. Dulu ketika kalian SD, kalian pikirannya hanya main terus. Ya, dipukul sentak dikit dicetit, nangis, nangis. Iya kan? Dulu kalian sukanya nonton Dora the Explorer. Dulu. Tapi sekarang kalian sudah semakin dewasa. Iya, malas dah nonton Dora. Naik pula Upin Ipin. Dora, anak kecil Dora itu. Sekarang anak kelas Boboiboy. Sekarang, nanti ketika SMA makin dewasa lagi. Mikir sudah masa depan. Nanti semakin bertambah umur, kalian semakin dewasa. Dengan sendirinya. Ada dulu anak kecil. Menangis, jajan, makan es krim sambil ngelap-ngelap ingos. Ya kan? Dulu itu. Paham ini? Ingus masuk pun tak peduli, yang penting nyaman. Ya, Dulu zaman jahiliyah. Kita karena anak kecil dulu. Anak dulu ketika ditanya, hari dulu kan kelas SD kan ditanya. Cita-citanya apa? Pasti kau tidak jadi dokter, guru, presiden, astronot, polisi. Itu aja udah. Iya enggak? Fatimah, cita-citanya apa? Kata ibu guru Hasanah. Cita-cita saya pengen jadi guru. Itu ya. Mahmud, pengen jadi apa? Cita-cita saya pengen jadi polisi. Cita-cita saya pengen jadi tentara, Bu. Bagus. begitu tua pengangguran semua. Kecuali anak, subhanallah, anak kecil ini pintar juga ya. Masa kecil anak. Ketika ditanya sama ibu guru, anak masih ingat kelas 5 SD. Ali mau jadi apa? Saya cita-citanya mau jadi apa? Cita-cita saya mau masuk surga. Bukan. Cita-cita itu mau jadi apa? Iya, saya mau jadi penghuni surga. Ya. Kan masa depan, Bu. Kata ibu guru, cita-cita itu adalah masa depan pengen jadi apa? Masa depan saya pengen jadi penghuni surga. Terserah, pokoknya saya mau jadi penghuni surga. Bingung, Bu gurunya. Wah, kepinteran nih anaknya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Allah terlanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah, fadl. Kelas yang belakang.